Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin arsalahullah rahmatan lilalamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada surat At-Taubah ayat 124. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza ma unzilat suratun faminhum man yakulu ayyukum zadatuhu hazihi imana fa ammal lazina amanu fazadatuhum imanan wahum yastabshirun. Dan apabila turunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kami yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adakah orang-orang yang beriman? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya sedang mereka merasa gembira. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 124 ini, walaupun terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, tetapi peristiwa ini terus saja berlanjut hingga pada saat ini. Walaupun mungkin kita tidak bisa mencap bahwa orang tersebut munafik, tetapi kemunafikan di tengah-tengah komunitas muslim itu selalu ada dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kita menemukan pada masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Qur'an turun atau Al-Qur'an dibacakan atau Al-Qur'an dilantunkan, maka orang munafik itu mengolok-ngolok dengan berkata, bertambah gak iman kau ketika mendengar Al-Quran itu? Artinya apa? Al-Quran diperdengarkan, dingajikan, diceramahi setiap hari di RRI atau mungkin di televisi ataupun melalui masjid-masjid atau melalui surau-surau musola, maka orang munafik yang mendengar dia berkata, ada gak guna ustaz itu ceramah ngoceh sana-sini? Maka dia berkata, aku gak mendapatkan apa-apa dari apa yang disampaikannya kecuali masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini merupakan fenomena yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, yang terjadi di antara kaum munafik. Dan sementara di sisi lain, kita menemukan juga ada orang yang beriman berkata, apa yang diperdengarkan oleh ustadz, da'i, mubalik, ulama, melalui televisi, radio, surau, musola, masjid, semuanya menambah keimanan. Dan satu hal yang positif, bahwa orang yang mengambil apa yang diceramahi, apa yang diinformasikan itu adalah orang-orang yang merasa dirinya bahagia setelah mendengarkan. Jadi ada dua fenomena, mau mengambil atau mau tidak mengambil. Yang mengambil akan merasa kebahagiaan dari apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, sementara yang tidak mengambil, maka dia sendiri yang merugi. Karena apa? Dia telah mencaci maki orang yang berdakwah. Yang kedua, dia sendiri akan menambah beban yang disebut dengan iri, dengki, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, iyyakum walhasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatoba. Jangan sampai Anda iri, dengki, menghambat kemajuan, menghambat orang yang maju, karena iri dengki itu bagaikan api yang membakar kayu bakar. Begitulah iri membakar setiap kebaikan yang telah kita lakukan. Di studio telah hadir Ustadz Safiar. Kita minta kontribusi dan masukannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ayat ini menyatakan satu pemisahan bagi kita yang beriman dan bagi orang yang non muslim. Ketika orang beriman diserukan suatu kebaikan, perintah di dalam Al-Quran, contohnya perintah sholat, perintah melakukan ibadah puasa, perintah melakukan zakat, saum, bahkan haji dan jihad ini sendiri, umat Islam diminta apa? Imannya itu harus ada getaran dalam hati. Jadi benar-benar di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang yang munafik ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui dari golongan kaum muslimin ketika itu yang munafik, yang mereka itu merongrong Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, ayyukum, yang mana dari mereka, siapa dari kamu itu yang betul-betul beriman, siapa yang enggak, kan gitu. Di sini supaya jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Sekali lagi, menyipati mereka itu apa? Dengan surah At-Taubah yang kita bahas sebelumnya, 93. Wa toba Allah ala kulubihim. Karena sifat kekupurannya sudah melekat dalam diri mereka, apapun ceritanya, kalau kebenaran diceramahkan ataupun diberikan tausiah dan sebagainya, kalau hati tidak menerima, maka kufurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan dari kami, Ustaz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik masalah Al-Qur'an yang disampaikan sebagai sumber dari ceramah agama. Karena apa? Karena terkadang kita menemukan para dai, para ustaz tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama dari ceramah tersebut. Bahkan kita menemukan ada hadis maudhu itu yang dijadikan sebagai sumber dan itu dijadikan sebagai acuan. Kita dari tim Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir masih melihat urgensi kepentingan yang begitu mendesak agar semua para dai tidak harus menunjuk siapapun untuk kembali kepada Al-Quran sebagai sumber acuan dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada para jemaahnya. Karena apa? Ketika Al-Quran dijadikan sebagai sumber utama, maka kita menemukan Al-Quran itu sangat bijaksana. Dia sangat berisi dengan pesan-pesan moral yang sangat komprehensif. Dia tidak saja terkutat pada hukum fikih yang sempit, sehingga kita menemukan masyarakat Indonesia saling menyalahkan satu dengan yang lain karena berdasarkan fikih yang sempit itu. Ketika diajarkan Syafi'i harus sholat dengan cara begini, maka ketika dia menemukan ada orang lain sholat dengan cara yang lain, maka jemaah akan bingung dan menyalahkan. Sementara ketika Al-Quran dijadikan sumber utama kajian, maka kita akan menemukan bahwa begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu beraneka ragamnya cara dan melaksanakan ibadah, dan itu semua adalah bagian dari khilafiyah furu'iyah yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dikedepankan dari hal itu adalah bagaimana keimanan menjadi satu acuan utama. Bagaimana seorang muslim merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga jemaah itu pun dapat menerima transfer kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salatnya, sehingga setelah selesai salat yang muncul itu bukan salat aku paling afdol dan salat kamu itu tidak sah, tetapi bagaimana dia dapat menghargai sesama muslim yang lain. Mungkin salat saya sah, dan itulah yang saya yakini menurut mazhab Syafi'i saya. Boleh jadi yang lain pun sholatnya sah menurut mazhab Maliki atau Hambali atau Hanafi. Jadi di sini bukan berarti saya benar yang lain salah. Mencari keunggulan pribadi ini kan nggak boleh dalam melakukan. Itulah pesan agama yang bersumber dari Al-Quran yang tidak diajarkan, tetapi langsung terfokus pada hal yang bersifat furu'iyah. Dan itu dijadikan sebagai sesuatu yang sumber, tidak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dengan makna hadisnya, aku diutus dengan agama Islam ini untuk memudahkan. Jadi bukan berarti mempersulit dalam orang itu beribadah, ya. Kita melihat ada program sistemik yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh Belanda. Bagaimana mereka memang memproduk bagaimana supaya yang berkembang itu adalah fikih-fikih tradisional yang bersifat divided and impera. Mempecah belah untuk menguasai Indonesia. Maka dibenturkanlah satu pandangan dengan pandangan yang lain, sehingga umat Islam ini cenderung berpecah belah dari dulu sampai sekarang. Nah, kita melihat tidak ada akur dan tidak ada kepahaman yang satu. Padahal sebenarnya yang diperdebatkan itu cuma khilafiyah furu'iyah. Yang lebih menyedihkan lagi, ada usaha masyarakat karena tidak merujuk kepada Al-Quran ini mempertanyakan badan-badan otoritas yang memahami bidang agama itu karena ketidakpahaman dia. Sehingga apa peran Anda? Apa peran Anda itu selalu dipertanyakannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang beriman di sini Allah pengin tahu siapa di antara mereka yang lebih hebat imannya, ya ayyukum kata Allah. Sedangkan orang munafik itu kan dia memberikan dialog, siapa di antara kita ini yang lebih beriman ketika ada ayat Allah memerintahkan ini bersedekah, kita contohkan siapa yang langsung mulia. Pada hakikatnya dia yang mengatakan itulah yang munafik sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakininlah dengan ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan keikhlasan itu menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahum yastabsyirun, dan mereka yang akan mendapatkan apa? Kegembiraan ini. Ya, benar sekali para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa sebenarnya keimanan yang bersumber dari Al-Qur'an karena wawasan yang luas dan pola pikir yang matang itu tadi menyebabkan semua ajaran agama itu menumbuhkan rasa kegembiraan. Jadi bukan masalahnya Anda benar Anda salah. Ketika ada kita melihat orang lain salah, kita perlu untuk menyampaikan kueh-kueh kebahagiaan itu kepada dia. Jangan saya saja yang menikmati indahnya kueh iman itu, kueh-kueh kebahagiaan itu. Saya bagikan kepada Anda, saya rasa saya mempunyai pendapat berbeda lah dengan Anda dalam hal ini gitu ya kan. Hai. Mungkin ini adalah baik menurut saya. Karena apa? Karena beriman itu bahagia, beriman itu gembira. Jadi pendekatan agama itu adalah pendekatan kegembiraan, kebahagiaan, kejayaan, kemenangan. Dan kita ingin semua orang lain juga gembira, bahagia, jaya, dan menang. Itulah hakikat iman yang bersumber dari Al-Quran dan didasari oleh aplikasi Nabi Muhammad yang tertuang di dalam hadisnya. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustadz Safiar. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar yang dimuliakan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 dakika kan ahsan.